apa yang kan kau cari dalam hidup yang sesaat ini, bahagia ataupun duka, derita dan cinta, semua itu kan kita alami. Mengapa kau kan lari? Bukannya pergi untuk mencari bahagia ataupun duka, derita dan cinta, semua itu tak akan berbeda. Mengapa engkau takut pada usia yang lanjut, walau kau tahu waktu pun akan berlalu menyusuri hidupmu yang tak berarti. Mengapa kau kan lari? Derita dan cinta, semua itu tak akan berbeda. Kapan kau kan mengerti arti hidup yang hakiki ini, bila kau selalu lari tak mau menghadapi kenyataan dalam hidup ini. Mengapa engkau takut pada usia yang lanjut, walau kau tahu waktu pun akan berlalu menyusuri hidupmu yang tak berakhir.